Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula sopan jenengan sedaya saged pinanggihan malih wonten ing mriki majlis. Andar muka kepanggian kulo panjenengan nambahi kulo kali panjenengan dados tiang engkang betul-betul ahlullah, orang yang makrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan artian mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita masing-masing. Soalnya kadang-kadang menungso niku mboten faham apa sih sebetulnya kemauan Allah dengan kita. Nopo sakjane kekarepane Gusti Allah teng kula panjenengan, kadang-kadang kula kali panjenengan tidak paham. Sehingga dengan adanya ketidakpahaman kita niki, kadang dadekne kula kali panjenengan mangkel, marah dengan keadaan kita sendiri, kecewa dengan nasib yang kita alami, atau mencari kambing hitam kesana dan kemari, menyalahkan orang lain, ngapik nosing niko, ngelek nosing niko, itu semuanya sebetulnya hanya karena mereka itu kurang makrifat, kurang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak kenal dengan Tuhannya. Jadi karena mereka tidak tahu dengan Tuhannya, seakan-akan setiap sesuatu yang mengecewakan itu dianggap dari pribadi orang itu sendiri. Padahal Allah dumateng kita niku cidek, sangat cidek sekali. Parek kados keterangan datang pengaosan engkang sampun kelewat kalau wingi, betapa dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kula panjenengan soyo. Cedek banget. Krono pun cedek banget, berarti Allah itu nyoto-nyoto ada. Dan yang lebih jelas adalah Allah sing paling ketok teng moto kula panjenengan iki Gusti Allah. Monggo kita nerusake dawuh engkang kalau wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajaban, do gawok temenan. Kaifa yadharul wujudu, kaifa yadharu hale kaya apa, pertelo al wujudu apa wujud, fil adami ing dalem barang kang ora ono. Li annal adama krono sak temene Adam, zulmatun niku petang. Wal wujudu lan wujud nurun iku padang. Wahuma utawi wujud lan Adam iku didani perkara kang perlawanan luru, lae citamiani kang ora bisa kumpul apa didani. Kulo kali panjenengan pantes gawoke. Lek diarani bagaimana wujud itu terlihat di dalam Adam. Lek wis wujud terlihat, apa mungkin Adam itu akan ada? Katanya alam itu tidak ada. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana alam itu bisa terlihat kalau Allah itu ada? Kulo kali panjenengan sugi, bagaimana orang akan mengatakan panjenengan niku wong ndak duwe? Kan bertentangan. Panjenengan niku wonge kuning, bagaimana orang akan mengatakan sampean niku ireng? Ini kan bertentangan, ndak bisa begitu itu. Jadi kalau Allah ada ya sudah, berarti lainnya Allah itu enggak ada. Ngaten karepe niku. Pengaruhnya maksudnya. Am kaifa ono to kaya apa yas butuh tetep al hadisu apa barangkang anyar ma'aman serta nidhat laukang iku kadiman wasful kitam sifat kitam. Yak nopo kajingi tetep barang sing anyar bersama dengan zat yang punya sifat al kitam. Li annal hadisa krono sak temene barangkang anyar batilun iku kang bakal sirno. Wallahu utai Allah ta'ala halema lur sop Allah hakun iku zat kang hak. Wal batilu utawi barang batil layas butu iku ora bisa tetap apa batil ma'adzuhuril haqi serta pertolongan barangkang hak. Bagaimana barang hadis itu akan bisa terlihat? Bagaimana barang baru itu akan bisa tetap kalau Allah itu ada? Barang baru niku nggih kula kali sampean ngeten niki lho, Pak. Ndak bisa dong. Allah dawukul. Qala ta'ala dawu subhanallah ta'ala waqulan ing dawakul. Waqulan ngucap sira Muhammad jaa ing dawu jaa taku al-haq wa barang kang hak. Wa zaqolan lebur al-batil wa barang kang batil. Innal batila sak temene barang kang batil kana iku ana apa batil zahukon iku kang lebur. Fadzahiru mongko ta barang kang zahir wa tsabitulan barang kang tetep wal haqu yaiku Allah zat kang hak taala halimahulur sapa Allah lal kaunu duduk makhluk wa ma batalan ora pertelo illa wajhul haqi angeng apa zatik Allah kang hak bahwa mongko ta Allah al mudhiru iku zat kang ngetoaken kang dadekno pertelo wa dzahiru lan zat kang zahir wal maujudu lan zat kang maujud tuna kulil madzahiri ora saben-saben pira-pira barang kang zahir tuna kulil mudzahari ora saben-saben barang kang den katokaken. Jadi kalau barang hak datang maka sirnalah barang batil. Barang sing peteng, barang sing padang teko yang peteng akan hilang. Allah ada, lainnya Allah tidak ada. Lho niki iktikad sing kula panjenengan kudu tancapkan wonten dik mana? Bahwa Allah itu adalah zat yang zahir. Kita adalah tidak ada. Jadi sekabehane sing ketok ana ndek donya niki nggih Gusti Allah. Ketok napa mawon? Sedang apa saja sesuatu yang kita lihat, berwarna apa saja sesuatu yang kita lihat, itu sebetulnya sesuatu itu tidak ada. Yang ada cuman Allah punya kehendak pada sesuatu itu. Dadi barang sing pun ketok, ya Gusti Allah sing duwe karep. Nek Gusti Allah mboten duwe karep, ndak iso ngetokno. Ndak ketok. Jadi semuanya ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Allah punya kehendak ngetokno ya ketok. Allah punya kehendak untuk tidak memperlihatkan juga tidak terlihat. Kabeh niku wau apa jari Gusti Allah. Allah sudah punya kehendak merah. Semuanya pasti merah. Allah punya kehendak hijau, semuanya pasti hijau. Tidak mungkin akan ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'jubu utawi gawa al-madhkuru kang den tutur iku nasyiat nasyiun kang cukul apa ta'jub min ghalabati syuhud saking nglinde syuhud nglindene sifat ningali ing Allah. Fa inna umongko sak temene syuhud iku idza qawiya arikalane kuat apa syuhud alal abdi ngatasi kaula itmahalat mongko dadi kebusa al aqwanu apa biro-biro barang kang maujud al aqwanu apa biro-biro barang kang maujud fi nadzarihi ing dalem peningale abet wa fanialan ilang opoan apa maujud wa fanialan sirno apa abet sapa abet anha saking aqwan bil marati kelawan babar pisan. Dadi nek pun Gusti Allah niku sudah terlihat pada kita, maka yang lainnya tidak bisa terlihat. Kalah kabeh karo Allah. Allah yang tampak di dalam semua perkara itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula-kula karya panjenengan mesti niku kudu gawok. Gawoke sing kaya ngoten niku. Gusti Allah ketok, lainnya tidak boleh terlihat. Bagaimana al-hadis itu akan terlihat kalau Allah ada? Bagaimana al-hadis itu akan ada di dalam pemikiran kita kalau Allah sudah masuk dalam pemikiran kita? Otomatis lek kula kale panjenengan terlepas memikirkan Allah Subhanahu wa taala, berarti sing ono ndek angen-angen kula panjenengan niki sakliyane Gusti Allah. Kok onten tiyang muter ngalor sing dipikir donya, ngidul sing dipikir donya, berarti wong ngoten niku ndek akalnya sudah tidak tersirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap gerak-geriknya dia tidak mempraktikkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi kenyataannya semua hal yang dia lihat, semua hal yang dia dengar, semua hal yang dia alami, dia tidak pernah menyandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia senangnya menyandarkan kepada makhluk yang kita lihat, makhluk yang kita angan-angan. Lah kegawaan begini ini adalah timbul dari kemenangannya orang yang punya sifat syuhud datang Allah Subhanahu wa taala. Lah lek wong ndak syuhud yo ndak paham koyok datang napa sing kula ucapaken niki. Bagaimana Allah tidak akan terlihat di dalam makhluk, wong Allah itu zat yang zahir. Yang zahir Allah, yang menjelaskan juga Allah. Tapi justru kadang-kadang Allah itu tidak terlihat dalam perkara yang didahirkan oleh Allah. Lah niki gawe niku metu saking tiang sing gada sifat asyuhud. Lho wong niku lek sifat asyuhute kuat, maka orang niku akan berfokus hanya memikirkan datang Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten saliyane Gusti Allah. Makin kuat sifat kita syuhud datang Allah, makin kuat sifat kita ningali Allah Subhanahu wa taala, maka akan makin habis al-aqwan, sesemua barang yang maujud, barang sing ketok niki bakal mboten ketok datang kula panjenengan. Tapi nuwun sewu aja muter-muter kaya wong ilmu kebatinan nggih, kuatos kula panjenengan keliru. Artinya bukan setiap barang yang kita lihat kita raba bahwa barang itu adalah Allah, bukan. Tapi ketika kita melihat sesuatu, kita meraba, kita mengangankan dalam pikiran itu bahwa semua ini adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lek pun sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti barang, makhluk yang berpengaruh, yang membuat barang itu sama sekali tidak ada di dalam pemikiran kita. Selanjutnya, lek pun kulo kali panjenengan gak ada pemikiran bahwa setiap sesuatu dengan segala resikonya itu ada di Allah, maka dipun terusakan datang ke musonem. Bismillahirrahmanirrahim. Mataroka orah ninggal minal jahli saking kebuduan syai'an ing swiji-wiji man sapa wong aroda kang ngarepaken sapa man ayuh disa ing yen to nganyar-nganyaraken sapa man fil wakti ing dalem waktu sing dialami man wau ghaira ma ing sakliyane barang azharahu kang ngetokaken hu ing ma Allah subhanahu fi dalam waktu fa iza dadi maknane ngeten tidak meninggalkan sedikit pun saking kebodohan adalah orang yang ingin memperbarui sesuatu yang sedang dialami pada saatnya. Wonten tiyang enggak ada pendamelan. Pendamelane dodol soto ayam, ayame ayam kampung. Dia jualan setiap hari. Bisa makan dari hasil jualan soto ayamnya. Bisa beli rokok dari hasil jualan soto ayamnya. Bisa beli televisi juga dari hasil pekerjaannya itu. Tapi kadang-kadang jenenge menungso, di ati niku sok berubah. Aku nek dodolan soto ayam terus ngene, rasane koyo ndak iso meningkat. Iki koncoku iku ngi cek bareng-bareng karo aku saiki ono nyambut gawe ning tambak. Setahun beruntung saiki lunga kaji wong loro. Tak cobaane aku saiki ganti penggawean. Dodolan soto leren aku tak nyang nang tambak, akhire rombonge didol. Celengane tenbang dijekik, digawe nyewa tambak. Pekerjaan yang awal tadi itu ditinggalkan sama sekali. Dia pindah ke pekerjaan yang baru. Wong sing ngoten niku jarene kitab niki berarti dia mengambil bagian dari kebodohan sama sekali tidak ada yang ditinggalkan. Nun sewu, kok coro jari bahasa itu yang pasuruan itu goblok sak teman-teman nih. Napa kok ngoten? Karena sudah jelas pada saat itu dia dikehendaki oleh Allah untuk jualan soto. Kenyataan nih awak bisa mangan, yo teko dodolan, bisa tuku rokok, nggih teko dodolan. Awake urip tenang ora tukaran karo sing wedok saka keluarga liyane ya barokah dodolan. Hal semacam ini kadang-kadang tidak diangan-angan. Koyok-koyok sik kurang. Kenapa? Karena dia punya tetangga kehidupannya jauh ada di atas dia. Pada saat yang kemarin duduk bareng-bareng podo cendeke, sakniki sampean ngeroso cendek koncone dukur. Akhire katene ngale nang profesi ni koncone. Akan pindah kepada pekerjaan kawannya, niru konco-konco ni sing wis sukses. pekerjaan dia yang awal ditinggalkan sama sekali. Niki jarine mataroka minal jahli syai'an. Masini wong goblok kocek nemene. Dadi maksude ngeten. Fa idza kana mongko arikalane ono sopo al muridu. Wong kang arepaken wusul ing Allah. Wong kang arepaken syuhud maring Allah. Ono iku fi halin ing dalam tingkah badaniyen kang bangsa badan. Au kolbiyin uto kang bangsa ati. Laya dhumuhu kang ora nyacat hu ing halin badaniyen. Asyar'u opo syara' lazima mongko wajib. Ing murid asnul adabi opo baguse toto kromo fikhtiari bakoihi ing dalem milih tetepe murid alaihi ing atase halin badaniyin. Waridhahu lan ridhone murid bihi kelawan halin badaniyin au kolbien nikwaw. Hatta yang kula hinggo mindahaken hu ing al murid Allahu subha Allah anhu saking halin. Jadi kalau ada seorang menungso saniki awake niku wis dikei anteng dengan perbuatan yang berupa perbuatan zahir atau perbuatan yang berupa hati, di mana perbuatannya itu sudah tidak bertentangan dengan syarak. Sampean kalau wau terus wau kan wis sadian bakso utawa sadian cilok utawa sadian pentol. Ini kan pekerjaan yang tidak disalahkan oleh syarak. Lelek wis dak salah mungguni syarak, ngapain harus sampean tinggal? Oh jadi tinggal wis. Pokok jari syarak ndak keliru pun sampean lakoni. Wong sampean dodol nyambut gawe masih dodolan bakso ya tidak bertentangan dengan syarak. Sampean dodolan cilok ya tidak bertentangan dengan syarak. Lu seje kalau perbuatan sampean bertentangan dengan syarak. Aku saiki wis enak-enak rek dadi germo. Nuwun sewu dodol momok siji sole 2 juta. Lapo kate pindah nang liyane, lek pindah nang liyane kan si abot. Iki ae tak telateni jajal. Dodol arek siji 2 juta, lek 2 kan 4 juta, lek 10 kan 20 juta. Ditetepi mawon. Lah niki seje niki. Ini pekerjaan yang dicacat oleh syarak harus sampean tinggalkan secepatnya. Lek pekerjaan ini kumbatan bertentangan dengan syarak, ojo ditinggal. Lazimahu husnul adab. Ulo kali panjenengan wajib husnul adab untuk menetapi pekerjaan itu tadi dan harus merelakannya. Wong sampean wis dikei penggawean dodolan bakso ya wis oleh hasil. Kok bakso ini dicacat ente-entean krono nemu penggawean anyar. Ojo. Penggawean bakso gue, aku sak anak pitung turun, mandarmu kondak nyambut gawe aku. Salah batine didik, kora-kora karen-karene lambene uwong. Lepur kora-kora karene lambene, aku kan jenenge sistem. Hasilnya kan yang penting. Panjenengan niku deloan niku koyo asor, penggawean niku koyo hina. Bisa jadi reken penggawean hina iku. Sing penting panjenengan pernah menerima keuntungan. Saya kiawak nyambut gawe dodolan rosokan ini alhamdulillah. Timbang pian duh dodol bakso kapok aku ndak elok. Ndak katene dodolan bakso maning sak pitung turun mantar moga ndak dodolan bakso. Ojo ngono ndak elok. Wong mek krana mergo kora-kora karen-karene lambene wong dadi ndadekno sampean pegel. Jangan dong, jangan. Sekali lagi jangan. Sejelek apapun, bukan sejelek, sesengsara apapun pekerjaan yang pernah kita alami, toh pekerjaan itu pernah memberi keuntungan kepada kita. Oh jadi cacat penggawean sing dhisik. Oleh awake wis nemu penggawean sing rada enak, hasilnya rada gede penggawean sing biyen ditinggal, lek bisa ojo. Dodolan wedang ana ngarepe bakso. Ngalor ngidul ambek gogor-gogor. Sobo tutup mulai guyu-guyu masih hasilnya sithik alhamdulillah. Perkara panjenengan nemu penggawean sing rada enak maning, nek bisa penggawean iki ojo ditinggal. Tetep ono penggawean sampean dodolan wedang iku mang. Sambil kita mencari persiapan yang lain. Waduh, tangane ndak tutup. Duduk tangane iku tangane sampean tok iso golek koli sampean. Pekerjaan yang dulu kita tetapkan Sekarang kita mencari pekerjaan yang baru, bukan berarti kita ingin meninggalkan pekerjaan yang dulu, tetapi kita akan menambah sebuah penghasilan yang tujuannya tetap murni hanya karena untuk ketenangan hati dalam beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. Wong nang pangeran wis dikek penggawean sing hasil, ku ndak gelem. Kadang wonten tiyang niku nyambut gawe ndak mejaji. Penggawean tetap lumintu saben dino yo mboten nyambut gawe. Nang kantor yo ndak nyambut gawe nang kantor. Pegawai negeri yo duduk menengetok, mek kadang-kadang nemu penggawean makelaran dodolan sawah, makelaran dodol montor, makelaran dodol umah. Tomasipun koyok ngoten awake cukup sing dipangan ono. Ya wis iku trimon. Ngocok, aduh aku nak kata nyambut gawe iki wis aku tak ngali aku nyambut gawe liyane aku kesel. Nang utek ndak mari-mari ojo munian ngoten. Ya sing sampean tekuni saiki iku lakonono. Perkara panjenengan nemu pendamelan anyar sampean cekeli maning. Digawe persiapan. Mungkin salah satunya yang hasil perkara ana wong ngarani sampean niku rakus wong jane wong. Aja nuruti geneme wong, Cak. Lek sampean nuruti geneme wong, ya ndak dadi wong. Jare wong, waduh wis duwe penggawean enak sik pancet dodolan bakso ae. Mbok yo rezekine dikekno nang wong liya apa orek dibagi-bagi. Lho kuwi lak geneme wong niku. Artinya pekerjaan yang pernah kita alami kita istiqomah. Perkara kita enggak ada penggawean sing anyar, ini saja tetap saja kita lakukan. Penggawean sing biyen tetap lakonono, penggawean sing anyar ayo kita tekuni. Insyaallah kita tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan karena semua itu juga merupakan kehendak Tuhan. Diwalik maning lah masih kula leren dodol bakso kan kekaramane pangeran, tapi kan kalau panjenengan asalnya jualan bakso itu sampean berarti mungkin ada penyebabnya krono badine kurang gede. Berarti sampean kan tidak mensyukuri datang badine bakso. Sampean asalnya dodolan bakso krono ndak pati akeh hasilnya. Akhirnya sampean dadi kontraktor ndolek penghasilan sing luwih gede maning. Lulek panjenengan pindai soko dodolan bakso ngalih nang kontraktor. Di ati ono titik penemu sing ngarani ah tontolan bakso ku piro hasil duh saipat sak meneh lho wis leren wis lha pok katene ngampe badhe sak seteng rong seteng lungguhne pinggir rembong golek sing enak pok iki ana iki gedhe aja ngoten lek panjenengan ngremehno penggawean sing didik sing disik mergo titik batine berarti panjenengan itu memilang-milang sedikit milang-milang titik datang nikmati Gusti Allah. Lho lek sampean wis milang-milang titik datang nikmati Gusti Allah, berarti panjenengan suul adab, kurang tata krama nang Gusti Allah. Pindah-pindah tapi penggawean sing dhisik aja dicacat-cacat. Wadang sak niki oleh pindah penggawean sing liyane rodok mapan jeragan sing dhisik dinyek-nyek. Lho masih jerakan disik iku ngekei bayaran sampean titik iku ngono pernah mengantarkan kehidupane sampean iku liwat kekarepane Gusti Allah. Sekecil apapun hasil yang kita terima, kita pernah hidup daripada pekerjaan kita yang telah lalu. Sak cilik opiro hasil sampean teko penggawean sing wis disik, bagaimanapun juga dia pernah mengantarkan sampean hidup pada saat itu. Sampean nyambut gawe dodolan bakso hasilnya sedina mek 10.000 sampai tahun 2007 2007 ke atas sampean jadi kontraktor penghasilannya satu hari bisa 1 juta bisa 2 juta masih 2 juta 2 1 juta 2 juta hasilnya per hari. Sebelum itu sampean kan mangan teko hasilnya dodolan bakso. Oh jadi tacat oleh dodolan bakso itu duso sampean. Wong sing ngersakne sampean iku dodolan bakso ya Gusti Allah. Sing dadekno badhe titik wonten ndek batine titik ana ndek dodolan bakso ya Gusti Allah. Lha lek sing wong ngersakno niku Gusti Allah, kate sampean cacat, dosa sampean. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan oleh pindah hatta yang kulahullahu anhu, sehingga panjenengan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ngeten. Fa idza kana mongko arikalane ana sapa wong. Sik contoh ngeten. Panjenengan asale dodolan sego ana ndek terminal. Terminale rame, mergo terminale cedhak karo pasar gede. Dodolan sego payu. Sego pecel payu. Dodolan sego rawon, lodeh, nyamian dan lain sebagainya payu. Rame dodolan waktu niku. Suwene suwe kok terminale digusur. Akhirnya tadi perkantoran. Lho lek tadi perkantoran dodol lek mriku kan ndak oleh. Akhirnya sampean kudu pindah ke tempat yang lain. Ngale dodolan nang pinggire embong sing cedek karo pasar sekalipun bukan terminal. Biyen dodolan sego. Biyen sampean niku dodolan panganan berhubung saat niki sampean nyidek karo kantor. Nek pinggire kantor wis ono sing dodolan sego. Sampean pindah ndak dodolan niku. Dodolan apa? Dodolan alat-alat pos. Niki ndak apa-apa sebab pindah panjenengan saking dodolan sego datang dodolan alat-alat pos itu sudah dikehendaki dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda terkena penggusuran. Baik penggusurannya oleh pemerintah atau oleh banjir atau oleh tsunami. Niku wis jenenge Allah sing ngersakno perpindahan kaya ngoten niku. Lek wis Allah yang menghendaki perpindahan seperti itu, ya kita belajar menerima. Belajar lapang dada mengalami kehidupan yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dodolan koran kok lumayan hasilnya. Ya wis tetep ono dodolan koran niku. Ojo ngale dhisik. Lek katene ngale nang penggawean sing liya, dodolan koran ojo ditinggal, tetep ono. Kiar tidak sampean itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana mongko arikalane ono sapa murid mutajarridan iku wong kang nyepi. Mutajarridan iku wong kang nyepi saking kasap. Wa ta'ala kolan gumantung apa kalbu atine murid bitakasubi kelawan nyambut gawe. Au kana utawa sapa murid iku fi sunatin ing dalam sijine penggawean. Wa aradalan ngarepaken sapa murid al intiqala ing ngalih anda saking sunah liqaidiha maring liyane sunah kana mongko ana sapa murid iku qalilal adab setitik tata kramane titik tata kramane ma'a maulahu sarta bendarane murid jahilan tur kang bodho bima kelawan barang yunasi kang mantes sapa mahadrat tau ing ngarsane maulahu wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono qalilal adab ing kana wa kadzalika lan koyo mengkono-mengkono qalilul adab ing kana lamun ana sapa murid ana iku fi halikabdin ing dalam tingkah prihatin wa aradalan ngarepaken sapa murid al intiqala ing pindah anhu ato saking halikabdin ilal basti maring tingkah kejembaran jarine daune iki musonep dadi lek pun panjenengan iku nang Allah Subhanahu wa taala dikei penggawean sing koyok-koyok meneng dhewekan penggaweane nang masjid nyapu resik-resik njogo jeding njogo azan tapi nang Gusti Allah kok dikei cukup cukupi kadang-kadang lungguh ning ngarepe masjid ana wong cerita-cerita makelaran dodol pitik piro pitike cak 50.000 waduh cuk 50.000 poko piro wis lawe wis meneng nek mriku waduh cuk dinyang selawe poko jare wong sing ahlinya bumang yang petang bulu tahu jenenge pitik rodok lemrek aku yang ndak apa-apa lu ndak nulungi sing endi aku saking ngomong iki apa enake ngono ta iya jajal ae wis syukur ojo ngakal-ngakali begitu hasil jual beline ayam dikai bati capu-capan 5.000 4.000 saben dina ono mawon rezekine lho uang niku lek wis tenang dalam keadaan koyo ngeten ula opo kate nyambut gawe liyane wong iku wis enak. Wong urip nek donya kan sing penting tenang, hasil wonten nyambut gawe nang Gusti Allah ya pancet mboten sampai melorot. Penghasilan wonten nang Allah zikir ya mboten terganggu. Iku wong sing urip paling nikmat. Kok katene ngale teko kula opo sampean? Lek sampean sik kepengin ngale teko iku berarti sampean niku titik tata kramane nang Gusti Allah, lu perkara di tengah dalan ana kancane ngejak nyambut gawe liyane, coba kita nyamping. Dengan berdasarkan dalam hati bahwa saya tidak niat meninggalkan pekerjaan saya yang dulu. Pekerjaan saya yang dulu tak telateni, tak tekuni perkara ana penggawean anyar. Ya alhamdulillah saiki coba tak telateni maning, mbok menawa kelebon melok jodoh pisan. Lah ngoten lho. Mereka nilai sampai ninggal teko tingkah yang awal untuk melaju pada tingkah yang berikutnya, itu dikatakan totok romani sangat sedidik. Oleh sampean koyok-koyok mboten trimo dateng pastene Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, semoga apa yang kula sampaikan kula wau dados ilmu ingkang manfaat saha barokah dateng kula saha panjenengan sedaya. Lek onten bener napa sing kula omongno niki berarti saking Gusti Allah nggih. Lek pancene onten kesalahan pancene kula ya sik durung wayahe muruk niki nggih. Nggih wis saking wis ketepaan takdir Gusti Allah ngoten kemawon. Salah lepati minal awal ilal akhir kula nyun ampun ngagungipun pangapunten hadanallahu wayakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.